الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد طيب بارك الله فيكم Allah rahimahullah ta'ala. Dari mana kemarin? Yang mana yang belum diterjemahkan? Hah? Enggak, yang belum dibahas yang mana? Mana? Itu udah. Sampai mana yang belum dibahas? Ke Zaidun ya? Baik. Ka Zaidun ila akhir ay anna musamma hadzal alam, bahwa yang dinamakan dengan nama ini, nama Zaid ini, orang yang dinamakan ya dengan nama ini, qad yakunu min ulil alam min adzkur, terkadang dia di antara orang-orang yang memiliki alam nama dari kalangan zukur, muzakkar, semisal Zaid, Amr, dan yang lainnya. Kalau di Mu'anas, contohnya Fatimah, Aisyah, dan yang lainnya. Waqad yakunu yu'allafu minal buldan, terkadang juga terbentuk dari sebuah negeri, semisal Mekah, Taibah, Taibah itu Madinah, dan semisalnya. Bahkan dari onta, semisal syatqam, ya, wahia ala, wahia alamun ala fahlin minal ibil. Dia adalah nama dari ontak yang jantan, yang pahal. Nah, kana li Nu'man ibn Munzir, yang dimiliki oleh Nu'man bin Munzir. Nah, kepadanya lah dinisbatkan ibil syad komiyah. Ya, dan juga dari qabail, qabilah, suku-suku. Misal Sakif, Koron, ya, dengan difathahkan Qaf dan Ra' ismu qabilatin min murad, ya, nama sebuah kabilah dari murad, kepadanya lah dinisbatkan Wais al-Qarani rahimullah ta'ala. Wa ghairu dhalika minal alam, dan yang lainnya dari alam-alam yang lainnya. Berikutnya sekarang alamul jinsi. Qala wa huwa ma wudi'a jinsi minal ajnas ka usamata li asad lil asad wa su'ala li sa'lab wa zu'alah lidda'ib lidda'ib wa umu iryat liakrab liakrab, ya, wa hiya bil makna kan nikirah. Berikutnya, ya, alam jinsi, perhatikan, ya, alam jinsi yaitu dia adalah mawudi'a lijinsin minal ajnas, yaitu isim yang diletakkan untuk jenis dari jenis, segala jenis-jenis. Jadi di suatu isim atau suatu nama yang menentukan dan menunjukkan apa yang diwakili oleh lafadznya, apa yang diwakili oleh lafadznya tanpa ada batasan atau ikatan, sama seperti isim-isim biasa yang lainnya, ya, yang disertai perangkat yang menunjukkan dirinya sebagai nama jenis, perangkat yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang dikenal. Ya, semisal ya, Asad, Usamah. Nah, ini Usamah bagi Asad. Ya, Usamah bagi Asad. Usamah bagi singa. Su'alah bagi Sa'lab, musang. Zu'alah bagi dhi'ib, serigala. Umu iryat bagi akrab. Ya, kalau jengking. Dia maknanya makna seperti makna dari sisi makna, maknanya nakirah. Kenapa? Karena dia mencakup jenisnya. Usamah mencakup seluruh singa. Su'alah mencakup seluruh musang. Zu'alah mencakup seluruh serigala. Ummu Irid mencakup seluruh kala jengking. Nah, dari sisi makna dia nakirah. Karena syai'un, karena dia menyebar, dia dapat mencakup semua jenisnya. Semua jenis singa. Fatakul likuli asad, bagi setiap asad ra'aitahu, yang Anda lihat, hada usamatu muqbilan. Ini adalah Usama. Ya, Usama. Pokoknya singa mana aja? Singa Ragunan, singa Afrika, singa apa? Ya. Yang penting bukan selain dari singa. Hada usamatu muqbilan. Perhatikan, dia dari sisi apa nakiroh? Dari sisi makna. Tapi dari sisi lafaz dia apa? Ma'rifah apa nakiroh? Ma'rifat. Oleh karena itulah muqbilan. Muqbilan apa irobnya muqbilan? Hal. Mana sahibul halnya? Usama apa syarat sahibul hal? Ma'rifat. Loh kok ini kan nakiroh? Dari sisi apa? Lafaz. Dari sisi lafaz dia ma'rifat. Sisi makna dia nakiroh. Karena mencakup semua jenis asad. Nah, baik. Bisa dipahami sini? Ya. Hadal dibaca sekarang. Syarahnya sini. Mustafa. Min su'alatin. وينظر مؤجمتين فهمزا khifati mashyihi li anna al-kudha li anna al-fu'ad ya du'ala al-mashyi al-khafif. Naam, baik. Naam, hasbuk. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu jinsi. Jinsi ma huwa mudi'a lil jinsi li jinsin minal ajnas. Ya. Bahwa nisbatun ila jinsi. Ini dinisbatkan kepada jenis dikasal jim. Dengan dikasalkan huruf jim. Ammu minan naw. Maka yang namanya jenis itu lebih umum daripada nau. Kalau nau bahasa kita apa nau? Hah? Bagian. Ya. Ya, kemudian wa huwa kullu darbin minasyai. Ya, Nah, dia secara bahasa dia adalah setiap contoh dari sesuatu atau setiap bagian dari sesuatu. Misalkan ibil, dia adalah jinsun minal bahaim. Dia adalah jenis dari hewan-hewan ternak. Ini dikatakan oleh di kitab Al-Qomus, Qomus Muhit. Wa qawluhu su'alah. Ini dengan wazan nukholah. Dia adalah isim sa'lab. Isim sa'lab. Sa'lab apa artinya? Musang. Ya, wa min amsalihim. Dan di antara contoh mereka. Nah. Aurahu min su'alah. Ya, aurahu min su'alah. Apa ini aurah? Isim tafdil ya? Hah? Apa? Arwahu. Apa dia? Isim tafdil bukan? Kalau arwah setahu saya asadu makrin minhu. Asadu makrin minhu. Aurahu minas su'alah. Kalau su'alah itu rubah ya. Ya, isim dia nama dari sa'lab. Namun sa'lab dia lebih jahat gitulah ya. Ya. Dari su'alah, daripada su'alah, daripada rubah. Yang namanya sa'lab dia lebih jahat daripada lebih apa ya? Lebih culas. Asyaddu makrin. Asyaddu makr. Makarnya lebih parah. Ya. Kan sa'lab musang. Musang itu curang gak? Allah alam. Nah, saya belum paham ini. Aurau ini maksudnya apa? Apakah sa'labah itu lebih jahat daripada ya su'alah. Nah, waqauluhu su'alah dengan wazan nukholah itu adalah ismun sa'lab. Nama dari sa'lab. Tadi apa artinya sa'lab? Musang. Nah. Waqala syair wad-dahru yal'abu bil fata. Wad-dahru arwahu min su'ali min su'alahu. Ad-dahar, apa artinya dahar? Waktu masa. Ya. Yal'abu bil fata. Ya. Mempermainkan pemuda, seorang pemuda. Maka waktu benar-benar lebih dahsyat tajam makarnya dibandingkan dengan su'alahu, dengan musangnya. Baik. Intaha. Ikhtisar syadid. Ya, ringkasan ya, dari Hasyiah Suja'i. Lihat kalam yang lainnya. Faedah. Intaha. Terus wa du'alah dengan zal yang mu'jamah, yang pakai titik, madmumah, yang dia ditanwin, didomahkan, ya, fa humiza ala mujinsin lidzib, maka di akhirnya didesak untuk digunakan pada alam jins, pada serigala, wasumnya bidzalik, dan dinamakan dengan hal tersebut. Ya, lihifati masyihi, karena ya, ringannya berjalannya, langkahnya. Dan la du'alah, karena yang namanya Zu'alah itu dia al-mashyul khafif, jalannya itu lelet. Ya, selesai pembahasan ini. Ini secara ringkas dari kitab Suja'i. Nah, Ihsan. Oh, soalah itu ini ya, wiru munsharif ya. Tadi saya pakai tanwin ya. Tadi saya pakai tanwin ya. Nah, dirubah berarti itu wiru munsharif. Iryad. Namanya siapa ukhti? Ummu siapa? Ummu Iryad. Habislah. Ajang king. Ajang king. Taib. Wa qawluhu wa huwa fil ma'na nakirah. Kan nakirah. Secara makna nakirah. Makanya dia punya hal. Yang sahibu hal kembali kepada dia. Nah. Ya. Ai inna alam al-jinsi yasihu itlaquhu alal jinsi kulli. Yaitu alam jins itu boleh dimutlakkan kepada jins semua. Wa ala kulli fardin min afradih. Dan kepada setiap fard individu dari segala individunya, satuan dari segala satuannya. Contoh yang pertama, qauluka Usamatu ajra'u min su'alah. Usamah lebih berani daripada su'alah. Ya. Maka ai sahibu hadhihi al-haqiqah. Itu sahib hakikat ini, itu si Usamah, singa. Ajra'u min sahibi hadhihi al-haqiqah. Dia lebih berani daripada sahib hakikat su'alah itu siapa? Siapa? Hah? Sa'lab. Nah. Itu musang. Ya. Baik. Wa misalu sani qauluka li kulli asadin ra'aita. Ini udah dibaca belum? Contohnya ialah contoh kedua dari setiap singa yang Anda jumpai, ada Usamatu Muqbilan. Baik. Ya. Ini adalah singa yang dia menghadap ke kita, datang ke kita. Wa dzalika li anna lafdha Usamata, karena yang demikian itu karena lafadz Usamah. Wa in kana lafdhuhu ma'rifatan, walaupun lafadznya ma'rifah, illa annahu fil ma'na an-nakirah. Namun secara makna dia maknanya apa? Nakirah. Li annahu sya'iun fi jinsi. Karena dia mencakup pada seluruh jenisnya. La yahtasu bi wahidin duna akhar. dia tidak mengkhususkan satu sama satu aja tanpa yang lainnya. Sebagaimana nakirah pada rajul, demikian pula. Ya, demikian pula pada Asad. Yasduku alaihi lafdu Usamah. Boleh yang namanya Asad ini diganti dengan lafaz Usamah. Ya. Wa qulu Sa'lab yasduku alaihi min lafdi Su'alah. Boleh juga Su'alah Musang diganti dengan semua lafaz dari Su'alah. Ini boleh, dia juga. Wa hakadha, dan demikianlah. Terus. Dibaca. Coba saya Sofyan. Ini jaroya ni. Inna musumiya alaman li jaroyani majrol alam syaksi fil istikmal. Kenapa dia dinamakan alam? Karena dia udah li jaroyan, jaroyan itu mengalir. Ya udah, karena memang dia sudah seperti itu berlangsung. Seperti alam syaks pada penggunaan. Maka tidak ada yang mencegah masuknya. La yumna min dukuli al. Alihi al. Tidak ada yang mencegah masuknya al kepadanya. Ya, fala yuqal Usamah. Maka tidak boleh dikatakan Usamah. Ya, kama la yuqal Az-Zaid al-Usamah, dan tidak boleh dikatakan Al-Zaid. Pakai al. La tumna'u la yumna'u min dukhuli al alayhi. Inna masumiya 'alaman li jarayni minal 'alami asy-syakhsi. Istimal. Usama itu dinamakan dengan alam karena dia mengalir begitu saja dengan alam saksi pada penggunaan, maka tidak dicegah, dia tidak dicegah dari dimasukkan oleh al, ya, al Usamah az Zubad, ya, di antara contoh-contoh. Fala yuqal, enggak bisa dikatakan hada Usamatuna, hada Zaiduna wa min as-sarf. Ya, in kana hunaka sababun akhar. Ya, dan juga dari sarab. Kalau ada sebab yang lain, ma'al alamiyah, kata'nis ka Usama wa su'alah. Wa min ghairi dhalika, dan yang lainnya, falamma syarakal 'alamu syakhsi fi ahkamihi. Maka tatkala ada dua alam berserikat pada hukumnya, ulhiqa, maka disertakan pula pada bihi fil ahkami al-lafdiyah. Ya, pada lafaz-lafaz secara lafzi, apa namanya? Secara hukum diikutkan juga pada lafaz ini. Aduh, ngantuk ini enak. Ngerti enggak? Hah? Ngerti enggak? Kalau nggak ngantuk, ya. Kalau nggak ngantuk malum aja. Kalau nggak paham malum aja ya. Ntar ditanyain lagi. Ngerti nggak Remon? Qala wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam dibagi juga menjadi isim, laqab, kunyah. Ya. Wal ismu kama masalna ka Zaid wa Usama. Wal kunyatu masuddira, kalau kunyah itu yang diawali oleh abin umin atau umin. Ya. Abu Abu Abdullah, Ummu Abdullah, semisal Abu Bakar, Ummu Kulsum, ya, Abul Haris, Al Asadi, Ummu Iryad, Al Aqrabi. Nah, ya, singa itu punya nama kunyah juga Abul Haris, nah, atau Abul Hars. Walakab mas ma'ashara birif'ati musammahu ka Zainil Abidin au bi ta'atihi ka Battar awan fi Naqah. Ya, berikutnya laqab julukan ialah yang ya, mengesankan adanya rif'ah, ketinggian, pujian bagi orang yang dinamakan dengannya. Misal Zainul Abidin, atau karena adanya bisoatih, apa namanya, bidoatih dari kata wada, dijatuhkan, dilecehkan. Misal batok, bebek, anfunako, hidung onta. Ya, baik. Baca tafadhal di sini. Ya, Suyudi, Suyudi. Inalo kunyah. Nah, kata Syekh al ismu al murad bihi huna ma laysa bi kunyatin wala laqabin. Enak banget definisi isim sini. Yang dimaksud dengan isim yang bukan kunyah, bukan laqab. Baik. Sawa'un kana 'ala saksin au alam jins, ya, apakah dia bersama pada alam saks atau pada jins, kama huwa taqaddama, sebagaimana pembahasannya telah berlalu, wa huwa aktsaru minal kunyati wal laqab, ini yang paling banyak digunakan daripada kunyah dan laqab. Wa qawluhu masuddira bi abin au ummin, lihat kunyah yang diawali oleh abu atau ummu. Ya, Faris abu apa Faris? Abu apa? Belum punya. Bikin. Segera abu apa? Zaki. Abu Ibrahim. Beneran tuh. Baru bikin kali sekarang. Ya, saya pula abu apa tuh? Antum mau ketawa Bu Nawas siapa? Bu Nawas. Hah? Ya. Wa qawlu ma suddira bi abin aw min ila akhir ay sawa'un kana al-maqni biha 'ala man syakhsiyyah. Itu sama saja apakah yang dikunyahkan itu alam saksi, ya, semisal Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, ini nama aslinya Abu Bakar, Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, ya, atau Ummu Kulsum wahia bintu Rasulullah SAW, ya, bin an putrinya Rasulullah SAW, atau jinsian atau jins, misal Abil Hafiz, ya. Nah, ini yang tadi yang baca kayaknya belum dibacanya. Jadi saya sih. Ya, terus baca. Siapa? Raymond, Raymond. Ya. Abu Talibin. Rif'ah Qadari Afil Qadri Jinsian, dari tadi jinsian belum dibahas ya, semisal Abil Hussein di Sa'lab au Ja'dah, itu adalah Abi Ja'dah, lakob kunyah untuk siapa? Da'ib Serigala, wa misalai al-Musonid dan dua contoh Musonid, Musonid dia contohnya apa lakob? Kunyah contohnya apa? Abu Ummu Iryad dan juga siapa? Contohnya Ummu Iryad dan Zainal Abidin ya. Abul Haris, Abul Hars. Sama. Ya. Nah, berikutnya sekarang yang dia laqab. Ya, laqab ma'as arabirif ati musammahu. Yang menunjukkan ketinggian, derajat, kemuliaan yang dinamakan dengannya. Misal Zainal Abidin. Zain perhiasan, Abidin agama. Nah, itu adalah lakob untuk Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Berarti cicitnya atau cucunya Ali. Ya. Kemudian, wa lakobun li Ali bin Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Radhiyallahu anhu. Ya. Nah, selain untuk rif'ah, bisa juga untuk ya doa. Ya. Taib. Bi fathil dad al-mu'jamah. Dengan diberikan huruf dad titik ai dhammihi. Nah. Doatihi, ya itu berarti bisa untuk pujian, bisa juga untuk celaan. Ya. Kemudian doa itu khilafur rif'ah, lawan dari kata rif'ah fil qadar. Ya. Kalau rif'ah tinggi mulia ini kebawahan kebalikannya. Ya. Dan di dalam kitab Al-Kawakib disebutkan dengan fathah dot dan kasrahnya. Bisa dengan doa atau juga dengan dia. Wa qawluhu battah, bebek. Dengan difatahkan ya. Battah. Wahidun minal iwaz. Minal iwaz. Salah satu dari bentuk mufrad iwaz. Apa artinya iwaz? Angsa, bebek. Ya. Kila battah. Ya. Kila battah. Ya, dikatakan itulah battah, bebek. Wah, lukiba dan dia pun dilikop dengannya, dikasih julukan dengannya. Nah, entah selesai. Contohnya ialah anfu naqah. Anfu apa artinya anfu? Hidung. Naqah unta. Wa hiya lugatun li Ja'far ibn Quray. Ini adalah lugah. Ya. Afan ini lakob untuk Ja'far bin Quray. Tasgir dari Qara'in. Quraisy, tazkir dari Qara. Baik, inna abahu mana lagi tadi? Ya. Bi fathil alif, bi fathil qaf. Naqah dan sukun ra. Wa sukun ra. Ya, dari kata qara. Wal ain muhmalah. Kalau ain muhmalah itu artinya apa? Tanpa titik. Kalau mau jamah pakai titik di atas. Berkata Al-Qadi, berkata beliau di kitab At-Tashrif, sababu jarayani hadzal laqabi alaihi anna abahu dhabaha naqatan. Ya, sebab ya mengalirnya julukan ini, tersebar akhirnya bahwasanya bapaknya pernah menyembelih seekor unta. Fasamaha baina nisaihi, kemudian bapaknya pun membagi-bagikan ke istri-istrinya. Faba'asathu ummuhu. Nah, ibunya dia mengutusnya. Ya. Ila abihi, ke bapaknya supaya minta bagian juga. Walam yabqa illa ra'sun naq, walam yabqa illa ra'sun naqati. Tidak ada yang tersisa kecuali kepala naqah, unta. Faqala lahu abuh, maka bapaknya berkata kepadanya, sya'nuka bih, nah itu bagian kamu. Fa adkhala yadahu, maka dia pun memasukkan tangannya fi anfi naq ke hidung unta. Wa ja'ala yajurru, maka dia pun menyeretnya. Ya, yajuruhu. Faluki babihi, maka dia pun dijuluki dengannya. Wa kanu yagdubuna min hadzal laqab. Wa kanu yagdabun. Mereka dahulu marah dengan julukan seperti ini. Ya. Falamma madahahum al-khati'atu biqaulih, maka tatkala khati'ah memuji mereka dengan perkataannya, akhirnya jadi pujian. Qaumun humul anfu wal adyanu wal aznabu ghairukumu wa man suwi bi anfin naqati addanaba. Aduh, mantap banget.